إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam di mana kita masih berada pada An-Naqid Al-Khamis, pembatal Islam yang kelima, yaitu orang yang membenci syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam sedikit ataupun banyak, dan walaupun dia beramal dengannya, maka dia telah jatuh pada salah satu pembatal Islam yang menyebabkan dia keluar dari Islam menjadi seorang kafir waliyadzubillah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala cukup panjang dan luas menjelaskan pembatal Islam yang kelima ini, karena memang pembatal Islam yang kelima ini sangat berbahaya dan samar, karena berkaitan dengan apa yang terpendam di dalam kalbu, di dalam jiwa. Oleh karena itu beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, wa hadzan naqidu khataruhu syadidun, dan pembatal Islam ini yang kelima yang sedang kita kaji ini bahayanya sangatlah dahsyat. Betapa bahayanya pembatal Islam ini. Wa huwa khafiyun fid dhamairi wan nufusi, yang mana pembatal Islam ini samar dan tersembunyi di balik jiwa dan dada-dada manusia. Fa'alal muslimi, maka wajib bagi setiap muslim ayyatafaqqada nafsahu ma'a hadzan naqidi, wajib bagi setiap muslim wa muslimah untuk berhati-hati, untuk waspada, untuk senantiasa siaga, tidak lalai terkait dengan pembatal Islam yang kelima ini. Lialla yakuna fihi syai'un minhu, agar tidak ada dalam kalbunya, di dalam jiwanya sesuatu dari pembatal Islam ini, yaitu membenci syariat Islam, membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, membenci hukum-hukum Allah dan ketetapannya. Au yubghidu syai'an mimma ja'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai ada dalam kalbunya, masuk ke dalam jiwanya kebencian kepada sesuatu dari yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci kepada syariat yang diemban dan dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. imma li mukhalafatihi li syahwati nafsihi, mungkin karena syariat Islam tersebut, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tersebut bertentangan, bertolak belakang dengan syahwatnya. Au mukhalifihi madhhabihi, atau bertentangan dengan madhabnya yang telah dia yakini. Au mukhalafati hizbihi au imamihi, atau bertentangan dengan kelompoknya, organisasinya, atau bertentangan dengan imamnya, tokohnya, panutannya, gurunya, bertentangan dengan itu semuanya. Fahadza ala khatarin azim, maka jika ada yang seperti ini bercokol dalam kalbunya dan jiwanya sesuatu dari kebencian kepada sunnah, kepada syariat Islam, karena bertentangan dengan syahwatnya, madhabnya, kelompoknya, panutannya, maka dia berada di atas bahaya besar. Sehingga kita akan melanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana beliau menyatakan wa fi waqtinal hadir, di masa kita hidup sekarang ini. Dan beliau Syekh Al-Fauzan hidup sezaman dengan kita, walillahil hamd. Beliau sezaman dengan kita hidup. Beliau melihat kondisi dan keadaan yang ada, fakta dan realita di hadapan beliau dan kita semuanya berkaitan dengan pembatal keislaman yang kelima ini. Kata beliau, di masa sekarang ini yang kita hidup, katsura man yakrahu as-sunan ats-tsabitah, banyak sekali yang membenci dan tidak suka kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pasti, yang itu sah dan benar, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Idza khalafat ahwa'ahum wa ma yashtahuna, jika ternyata sunnah-sunnah tersebut bertentangan dengan hawa nafsu mereka dan bertentangan dengan ambisi-ambisi mereka. Wa min dalika, di antara contohnya, masailul muamalat, terkait dengan permasalahan muamalah, mithlur riba alladhi fasha fi nasil yaum, seperti muamalah ribawiyah, praktek riba yang tersebar di tengah-tengah manusia di zaman ini. Riba terjadi di mana-mana, di berbagai sisi kehidupan manusia, di berbagai aktivitas dan pekerjaan dan lini-lini kehidupan masyarakat, tak lepas dari yang namanya riba. Berbagai praktek riba diamalkan, diterapkan, dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah. Faida kultalahum, jika engkau wahai seorang sunni salafi, seorang yang memiliki kecemburuan kepada Islam, kecemburuan kepada sunnah, jika kamu menasihati mereka, kaum muslimin yang senang dan gandrung kepada riba, yang terus melakukan praktek ribawi, jika kamu katakan kepada mereka, hadza riba, wallahu wa rasuluhu harramar riba, ini adalah praktek riba, sementara Allah dan Rasulnya telah mengharamkan riba, tajidu indahum takarruhan au takrahan wa tabraman min dhalika, maka engkau akan dapati mereka benci, tidak suka dengan hal itu. Wa in kanu la yusarrihuna, walaupun mereka tidak menampakkan kebencian dan ketidaksukaan itu secara terang-terangan, au ba'duhum yusarri, atau sebagian mereka menampakkan secara terang-terangan, fayakrahuna dzalika wa yatabarramuna, mereka benci hal itu, mereka tidak suka, wa yaqulun, mereka mengatakan, mencari-cari alasan, al alam kulluhu ala hadza, Demikian dalih mereka, alasan mereka, alasan dengan mayoritas, alasan dengan keumuman. Kata mereka, al-alam kulluhu, alam semuanya, di alam semua ini, di dunia ini, semuanya di atas praktek yang seperti ini. Ya. Hada iktisadu alami, dan ini adalah perekonomian alam, perekonomian dunia. Perekonomian dunia berjalan seperti ini. Perekonomian di berbagai negeri, di berbagai negara seperti ini. Di atas muamalah ribawiyah. Antum tukhalifuna al-alam. Kalian ini menyelisihi alam semuanya. Menyelisihi berbagai aktivitas di berbagai dunia, di berbagai negara saat ini. Demikian alasan mereka. Yang menunjukkan ketidaksukaan dengan nasihat ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang sangat perhatian, sayang kepada umat Islam dan ingin menyelamatkan mereka dari hal-hal yang akan membahayakan dunia dan agama mereka. Kata Syekh Al-Fauzan, fahadihi riddatun an dinil Islam. Maka seperti ini, sikap dan tanggapan, ucapan seperti ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Idza karihan nusus allati tuharrimur riba wal qimar wal maisir wal muamalatil mukhalafati lil adillah. Jika seseorang membenci nas-nas ayat atau hadis yang telah mengharamkan riba, mengharamkan perjudian, mengharamkan taruhan, dan juga al-mu'amalatil mukhalifa lil adillah, muamalah, praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Fa idza wajada fi nafsi syai'an min karahati tahrimiha, maka akan didapati dalam diri dan jiwa orang itu sesedikit atau sesuatu dari kebencian kepada pengharamannya, karena dia sudah terlanjur senang. Banyak keuntungan yang dia raih, keuntungan dunia yang telah dia rasakan, dia nikmati, sehingga berat bagi dia untuk menyatakan itu haram, karena ini adalah penghasilannya, karena apa yang dilakukan, amalan atau pekerjaan dia, merupakan sumber hidupnya katanya. Walaupun itu riba, walaupun itu terkandung padanya perjudian, walaupun terkandung padanya kezaliman, mengambil dan merampas harta orang lain dengan cara yang batil, maka dia tidak suka dengan pengharaman itu karena bertentangan dengan hawa nafsunya, wal iyadzu billah. Fa innallaha yuhbitu amalahu, maka sungguh Allah akan menghapus amalan-amalan kebajikannya. Hatta walau kana ya'malu biha zahiran, walaupun dia beramal secara zahir. Qala fal khataru syadidun, maka bahaya sangat besar. Wa alal muslim ayatafaqqada nafsahu wa yahfadza lisanah, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk sadar akan dirinya. Hendaklah dia berhati-hati dan menjaga lisannya. Wa yadura ma'al haqqi aina ma dara. Hendaklah seorang muslim wa muslimah, terlebih seorang sunni salafi, dia berputar, beredar bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berjalan. Wala yaduru ma'ahawahu wa syahwatah, jangan dia beredar berputar ma'ahawahu wa syahwatihi, bersama hawa nafsunya dan syahwatnya, jangan, karena dia akan binasa. Seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi, hendaknya dia selalu berputar bersama kebenaran. Di mana kebenaran itu berputar, di mana kebenaran itu berjalan, ke arah mana kebenaran itu pergi, seorang sunni salafi selalu berjalan bersama kebenaran itu, berpegang dengannya, mengikutinya, membuntutinya, tidak berpaling menjauh dari al-haq. Li'annal haq dalatul muslim, karena kebenaran itu barang hilang seorang muslim, barang hilang seorang mukmin, yang selalu dia cari, dia kejar. Jika dia ketemu atau dia mendapati kebenaran, dia segera mengambilnya, berpegang dengannya dan menjaganya dengan baik. Hakada mauqiful muslim. Demikianlah prinsip seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi. Ya Allah berikan kelebihan, keutamaan kepadanya berupa ilmu bil haqqi, ilmu tentang kebenaran. Dia mengetahui al-haq bi adillatih, dengan dalil-dalilnya. Dia mengetahui al-haq dengan cahaya ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sungguh, sekali lagi, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang sunni salafi untuk membuang dan melempar kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya, atau mengikuti hawa nafsu dan syahwat orang-orang yang dia kagumi, yang dia panuti, yang dia ikuti. Jangan. Jangan korbankan kebenaran. Ya, yang itu sebuah barang, sebuah nilai yang sangat tinggi dan berharga. Tsumma yaqulu Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahallahu taala wa fi qadaya al-mar'ah, dan dalam permasalahan-permasalahan terkait dengan wanita. Ya, beliau lebih mengkhususkan lagi pembahasan, penjelasan tentang qadaya qadiyatul mar'ah, permasalahan, problem-problem wanita yang berkaitan dengan pembatal Islam yang kelima ini. Lamma kana al-Islam qad wada'a dawabita lil mar'ati, tatkala Islam telah meletakkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum dan syariatnya kepada wanita. Ingat, kalian para akhawat wal ummahat, ternyata di sana ada ketentuan, hukum, aturan-aturan yang khusus Allah tetapkan dan Allah berlakukan bagi kalian. Dengarkan baik-baik. Ingat ketentuan dan aturan itu. Terima, sambut aturan-aturan tersebut. Jalankan dengan penuh keikhlasan serta mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala Islam telah meletakkan dawabit, aturan-aturan yang begitu indah, ketentuan-ketentuan yang sangat baik dan bermaslahat, tukhalifu ma alaihi al-mar'ah fi umamil kufri wal ibahiyah, yang mana aturan tersebut ternyata bertentangan dan bertolak belakang dengan seorang wanita yang dia hidup di tengah umat al-kuffar, umat-umat kufur, dan orang-orang yang menghalalkan segala cara, menghalalkan berbagai na'am hal, dihalalkan tanpa batas, tanpa ada ketentuan sedikit pun. Maka sara kathir mimman yadda'una al-islam yakrahuna al-ahkam syar'iyyah al-muta'alliqati bil mar'ah. Maka didapati banyak dari kalangan wanita yang katanya muslimah, yang katanya mukminah, yang katanya cemburu kepada Islam, yang katanya pegiat dakwah Islamiyah, yang mereka hidup di kalangan orang-orang kafir, hidup di negeri-negeri kafir, yang kagum dengan ya peradaban kufur, peradaban orang-orang barat yang notabene adalah kufar, yang minder di hadapan orang-orang kafir. Ternyata ada pada diri mereka kebencian dan ketidaksukaan dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan khusus dengan kaum wanita. Wa min dzalika, di antara fenomena yang muncul dari mereka-mereka ini, muslimat tapi benci kepada Islam dan syariat Islam. Di antaranya adalah munadatuhum bimusawatil mar'a birrajuli. Seruan-seruan, yel-yel yang mereka angkat dan mereka tebarkan, yang mereka teriakan. Apakah melalui mimbar-mimbar atau melalui ya demonstrasi-demonstrasi yang haram. Mereka menyerukan persamaan gender, persamaan kaum wanita dengan pria, harus sama status dan derajatnya, ya, sama status dan derajat antara pria dengan wanita. Padahal Allah menyatakan walir rijali alaihinna darajah, dan bagi kaum pria lebih tinggi satu derajat dari kaum wanita. Allah meninggikan derajat dan kedudukan pria dari wanita, sementara mereka orang-orang yang termakan, ya, dengan virus-virus liberal, virus-virus sekuler, virus-virus kekufuran, mereka mengajak kepada persamaan derajat antara pria dengan wanita. Dalam masalah apa? Fil mirats, dalam hal hak warisan, mereka menyatakan tidak benar dan tidak adil kalau hak waris itu dibedakan antara pria dengan wanita. Masa laki-laki mendapatkan dua bagian sementara perempuan satu saja? Ini tidak adil, kata mereka. Dan juga dalam amalan-amalan, dalam aktivitas dan pekerjaan, tidak boleh dipisahkan, dibedakan antara pria dan wanita. Harus sama, setara, pendapatannya juga harus sama. Wa fima huwa min mukhamin khasa'isir rijal, dan juga dalam kegiatan, aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu adalah kekhususan kaum pria. Sekarang mulai kaum wanita menggelutinya, bersaing dengan kaum pria dalam bidang-bidang khusus bagi kaum pria. Wala yuriduna ay yakuna bainar rajuli wal mar'a fariqun abada. Yang mana la yuridun, mereka orang-orang kafir, para orientalis, para munafiqun, mereka sama sekali tidak menginginkan adanya perbedaan antara pria dengan wanita. Sama sekali tidak mau dikatakan beda antara seorang pria dengan wanita. Li'annal gharba sawun nisa ma'ar rijal. Yang mereka tiru, yang mereka adopsi adalah prinsip-prinsip barat, kafir, kuhur. Kata mereka, Eropa telah menyamakan antara wanita dengan pria. Au qaddamun nisaa 'ala an-nisaa atau qaddamun nisaa 'ala ar-rijal, mereka lebih memprioritaskan, mendahulukan kaum wanita dibanding pria. Fahum yuriduna ay yalhaqu bi raqbil gharbil kafarah. Maka mereka-mereka ini hakikatnya ingin meniru dan mengikuti jejak orang-orang kafir barat. Orang-orang barat yang kafir. Wala yuriduna ay yatamayyazan nisaa 'anil rijal fi ma yakhussun nisaa, dan mereka tidak menginginkan adanya kekhususan dan keistimewaan wanita-wanita dibanding kaum pria dalam hal-hal yang memang dikhususkan bagi mereka. Padahal secara fisik saja berbeda. Antara pria dengan wanita fisiknya berbeda, karakter berbeda. Lalu bagaimana kok mau disamakan antara pria dengan wanita dalam semua sisinya? Maka ini kezoliman dan ini adalah kejahilan yang sangat-sangat jahil. Wala yuriduna ayyakuna mirathuha nisfu au nisfa mirathir rajul. Mereka tidak menginginkan dan tidak mau menolak kalau hak waris seorang wanita adalah setengah dari hak waris seorang pria. Wala yuriduna antakuna diyatuha nisfu diyatir rajul. Mereka juga tidak mau kalau diyah seorang wanita itu setengah dari diyah pria. La yardawna antakuna syahadatuha ala nisfi min syahadatir rajul kama ja'a bihi syar'ul mutahhar. Juga mereka tidak ridho persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian seorang pria, yakni persaksian seorang pria sebanding dengan persaksian dua wanita. Mereka tidak mau, mereka menolak dengan tegas. Wallahu khalaqal mar'a war rajul. Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam semesta ini yang telah menciptakan pria dan wanita, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yaliqu birrajul wal mar'ah, dan Allah Maha mengetahui apa yang sesuai cocok dengan pria dan juga apa saja yang sesuai cocok dan pantas bagi seorang wanita. Wa min dzalikal alhamalatus syani'ah alal hijab, dan di antara contohnya adalah kebencian mereka dan kebencian peperangan mereka terhadap syariat hijab. Wa tandid bihi bi adillati syara' allati ja'at bil hijab, mereka benci dan memerangi hijab syar'i, ya hijab syar'i, dan mereka melakukan naam peperangan, intimidasi, ancaman-ancaman terhadap hijab dan juga terhadap dalil-dalil syar'i yang menyebutkan, menjelaskan tentang syariat al-hijab. Wa in istata'u tad'ifuha lam ya'lu juhdan, jika mereka mampu, mereka akan melemahkan dalil-dalil hadis-hadis yang menyebutkan, menegaskan tentang syariat al-hijab, jika mereka mampu melakukan hal itu. Walamma ya lam yastati'u dhalik, tatkala mereka tidak mampu melemahkan dalil-dalil syar'i yang menegaskan dan menetapkan syariatul hijab, hijab syar'i bukan hijab modis. Nah, ini juga salah satu naam tipu daya dan makar-makar orang-orang kafir barat, yaitu memunculkan hijab yang modis, hijab yang ternyata lebih besar madaratnya, ya hijab namun auratnya terbuka. Naudzubillah, nas'alullah assalam wal afiyah. Walamma lam yastati'u dhalika rahu yu'awwilunaha wa yufassirunaha ala ghairi tafsirha, jika mereka tidak mampu mendhaifkan, melemahkan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan dan menegaskan tentang syariat hijab, mereka berusaha untuk menta'wil-ta'wil batil dan menafsirkannya sesuai dengan selera mereka, tidak sesuai dengan tafsir yang sebenarnya. Wala ghairi muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka menafsirkannya tidak sesuai dengan keinginan dan maksud dari Allah dan Rasulnya. Alaysa hadza min karahati ma anzalallahu ala rasuli, bukankah cara-cara seperti ini, sikap-sikap seperti ini yang dilakukan oleh mereka, kaum liberal dan yang lainnya, bukankah ini tanda dan alamat yang sangat jelas menunjukkan kebencian dan ketidaksukaan mereka kepada syariat yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa hadhihi minal umuri allati hadatsatil an, dan berbagai perkara dan peristiwa ini yang terjadi sekarang fil mujtama, di tengah-tengah masyarakat, wa dhaharat fi maqalatihim wa mujadalatihim wa muhawaratihim, dan yang nampak pada statement-statement mereka, perdebatan-perdebatan yang mereka adakan, diskusi-diskusi dan simposium yang mereka adakan, nampak dari situ, la yuriduna, sama sekali mereka tidak menginginkan, ayu farriqu baina ma farraqallah, mereka tidak menginginkan untuk membedakan dan memisahkan apa yang telah Allah pisahkan, yaitu antara kaum pria dengan wanita serta hukum-hukum yang berlaku bagi masing-masingnya. Wallahu ta'ala farraqa bainal mu'minin wal kufar, sementara Allah tabaraka wa ta'ala telah membedakan dan memisahkan antara kaum mu'minin dan kufar. Wa farraqa bainal mu'minin wal yahud wan nasara, Allah bedakan antara kaum mu'minin dan juga ahlul kitab dari Yahudi wan nasara. Wahum yakulun, sementara mereka-mereka ini, para orientalis, para munafiqun wal mulhidun, yang menyimpan kebencian, dendam dan sakit hati kepada Islam dan muslimin, menyatakan bahwa la farqa bainal mu'minin wal yahudi wan nasara kulluhum mu'minun. Tidak ada bedanya antara kaum mukminin, kaum Yahudi dan Nasara, mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman. Nah, wal yahud wan nasara, kaum Yahudi dan Nasara ahlu kitab, mereka adalah ahlu kitab, walahum ahkamun khassah, mereka memiliki hukum-hukum yang khusus. Lakin la yusawwuna bil mu'minin wa la yusawwa dinun nasara wal yahud bidinil islam. Akan tapi mereka tidak menyamakan atau mereka tidak sama dengan kaum mukminin. Al yahud wan nasara tidak disamakan, la yusawwun tidak disamakan dengan kaum mukminin, dan juga tidak disamakan agama Nasara dan Yahud dengan agama Islam. Dinul Islam huwal haqqu wahdah. Agama Islam satu-satunya agama yang hak. Fala yusawwa bihi dinul Yahud wan Nasar, tidak boleh disamakan agama Islam yang hak dengan agama Yahudiyah dan Nasraniyah. Wa in kanu lahum ahkamun khas, walaupun mereka memiliki hukum-hukum yang khusus. Yamtazuna bihi alal kafara al-akharin, yang mana ahlul kitab ini memiliki hukum-hukum khusus yang terbedakan dengan orang-orang kafir yang lain dari selain ahlul kitab. Lakin laisa ma'na hadha, akan tapi bukan makna ini. An nusawwiya dinahum bidinil islam, untuk kemudian kita samakan, kita pukul rata sama semuanya antara Islam dengan agama al-Yahud wa Nasara. Faman sawwa dinal Yahud wa Nasara bidinil islam fahuwa kafir, maka barang siapa yang menyamakan antara Yahudi dan Nasara, maka antara Yahudi dengan agama Yahudi, ya, siapa yang menyamakan antara agama Yahudi dan Nasara dengan agama Islam, maka dia kafir. Nah, ini juga yang diserukan oleh mereka, orang-orang kafir. Bahkan sebagiannya adalah orang-orang yang mengatasnamakan sebagai mengatasnamakan dirinya atau kelompoknya sebagai para pegiat dakwah, sebagai da'i ilallah. Mereka-mereka yang juga mengklaim sebagai salafiyin, seperti Ali Al-Halabi dan orang-orang yang mengikuti jalan orang ini, Ali Al-Halabi, yang mengajak kepada persamaan agama-agama, ya, at-taswiyatu bainal adyan, persamaan agama-agama. Ini adalah kufrun wariddatun, kekufuran dan kemurtadan, wal iyadu billah. Wa hum la yuriduna an tadhkura al ayat allati fil wala'i wal bara, mereka tidak mau menyebutkan ayat-ayat yang di sana terdapat prinsip al wala wal bara, wallati anzalaha Allah fil Quran, yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran. Mereka tidak mau menyebutkan ayat-ayat tersebut, mereka tidak menolehnya, mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut, ayat al-wala wal-bara, yang ini merupakan prinsip yang sangat mendasar, prinsip yang sangat mulia, yang merupakan ciri ahli sunnati wal jamaah. Al-wala wal-bara lillahi wa fillah. Wala yuriduna an tadhkura al-ayat allati tatakallama anil yahud wa nasara wa tadhummuhum wa tal'anuhum wa tubayyinu madhahibahum wa makhaziyahum. Mereka juga tidak mau menoleh kepada ayat-ayat yang menyebutkan dan berbicara tentang kaum Yahudi dan Nasara, dan mencela mereka, ayat-ayat tersebut mencela kaum Yahudi dan Nasara, melaknat mereka, menjelaskan mazhab mereka yang batil dan menghinakan mereka. Wal ayat allati ta'muru bi bughdil yahud wan nasara, demikian pula ayat-ayat yang memerintah untuk benci kepada kaum Yahudi dan Nasara. La yuriduna ayyasma'uha, mereka tidak mau mendengar ayat-ayat itu. Alaysa hadha min karahati ma anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, bukankah sikap seperti ini merupakan tanda kebencian kepada syariat yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadha amrun syadidun jiddan, ini adalah permasalahan yang sangat-sangat parah sekali. Qala Allah Ta'ala dhalika bi annahum muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Kemudian beliau menyatakan fal wajibu 'alal muslim ayyattaqiyallah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah. Wala yudahinul kafarah wal yahud wan nasara, jangan dia bermudahanah, berbahasa basi untuk meruntuhkan dan meninggalkan prinsip agama yang sangat pokok dan wajib untuk mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan perhatian dari orang-orang kafir Yahud dan Nasara, untuk mendapatkan dan meraih sanjungan atau mendapatkan pujian dari mereka. La yudahinuhum fi dinillah, jangan bermudahan dalam agama Allah, jangan. Maka ini yang wajib bagi kita semuanya terkait dengan fenomena yang muncul di zaman kita hidup ini, berbagai peristiwa, berbagai seruan, ajakan kepada kebencian kepada Alkitab wa Sunnah, sikap menjauh dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah wal-iyadzubillah. Allahu Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.